Ribuan bu, dicomot mau ribuan girang buat ngambul apa gua kata? Dua kan yang dicomot. Ya Allah, ribuan udah kuplek banget, dilempengin bengkok lagi, terusin mencong lagi. Doanya banyak banget itu masih ngekota. Ya Allah panjangin umur saya, ya Allah bikin keberkahan, ya Allah masih ke surga. Allah malaikat tegur 1000 kumpul dekil surga lagi. Nih, masya Allah po, itu ayo kita ini mau berbagi semuanya. Hari ini yang kita keluarin harta, tenaga, pikiran semuanya. Hari ini apa-apa. Ya masih guru. Ya. Air putih. Temennya RCTI air putih. Kasih air putih begitu jadi ngerasa ustad, jadi ngerasa kayak dukun sembuh. Yang dibaca gerbong keranas, gerbong keranas. Ya biarin dah. Kali ini kita ganggu kagak. Semua hilang rumi. Ini biarin dah. Netes. Tambahin air bang kali ini biar panas tuh. Oh iya tuh. Enak kalau ada panas jadi hangat ini satu rumah hujan. Bisa berair hujan. Banyak tuh, iya tuh. Ya, udah biarin bang, gak apa-apa. Ada apinya masih. Terus ini. Ini kita di belakang ini, bantat ini bang. Bansur mah begitu butuh. Kuat namanya. Kalau saya begitu sejam aja saya. Langsung disiram. Air keras. Terus ini. Iya. Nih intinya kita dengan rom. Iya. Yang si panas ya. Air tutup. Bau ampok. Bu. Ini manfaatnya buat siapa rohan masal ini? Buat kita yang bikin, yang nyumbang harta, tenaga, pikiran, semuanya bantu semua. Maka ini bentuk kebersamaan kita, kekompakan kita. Umat Islam harus bersatu, kompak. Bisa kompak di majlis taklim, di majlis begini. Semuanya pada bantuin. Yang punya tenaga, bantuin tenaga. Yang punya pemikiran, bantuin pemikiran. Yang punya harta, bantuin harta. Semuanya berjuang seperti lima jari. Ini lima jari bang, ini lima jari nih. Ini lima jari nih, ini lima jari nih. Lima jari kan beda-beda ini. Tapi beda semua. Kalau kompak bersatu bisa mukul, bisa nampar. Bisa mukul, bisa nampar. Sayang-sayang di sini ya. Maafin Pak RT. Iya. Makasih bang. Iya, namanya Bapak panitia dadakan kali ya. Disuruh mulu. Terima kasih bang, terima kasih. Bajunya loreng. Sempaknya loreng juga nih. Mana mereknya krokodil. Krokodil kan artinya buaya. Dijilatin mulu dia sama buaya. Iya, dua. Iya sini. Buat bayar teh. Lain bangkunya dia. Bangku plastik. Bangku hajatan. Ini boleh nyewa ya. Aduh. Apa bang, jatuh buang. Oh iya, hati-hati. Abang mau moto ya? Iya. Gigi kemana depan itu? Ya. Repot kalau udah pada metik. Orang agak udah pada metik, agak ada giginya metik. Nih, lima jari, lima-lima yang kompak bersatu, bisa mukul, bisa nampar bang. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Nampar pakai tunjuk, kagak sakit.

Nih, makanya hati-hati kelingking bisa ngalahin jempol. Nah, tapi kelingking kalau sweet ketemu amat tunjuk baru kalah. Tunjuk apa tadi? Kaya. Orang kaya. Perempuan asal ngerti udah teklok aja kira-kira gitu. Emang udah bukan amatre, emang udah bawaan lahir. Kalau perempuan lahir ke dunia bawaannya cuma tiga, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang karena ustadzanya yang ngajarin, emosinya bisa hilang karena gurunya yang ngajarin. Yang enggak hilang mata duitan. Makanya saya bilangin sama anak-anak muda kalau nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Kita apa nih bang umpetin di sini, sial gitu. Udah gua umpetin masih ketahuan sama lo. Buat tuh, buangan kan duit, baunya duit aja tahu gimana. Makanya ibu-ibu marah ada nanya bu, mau saya lumayan ustaz, kalau laki kita pelit boleh nggak duitnya saya colong? Dulu bu saya belum jawab. Dibuluin aja dia. Kalau laki kita umpama, kita umpama nih, umpama nih kok umpama nih kita umpama laki minta duit sama laki bang bagi duit tapi buat belanja nih kalau nyari duit bang. Laki nggak tuh lu minta sama gua lagi emang duit gua kalau mana mana tau sendiri emang nyalo belum gua lo tau sendiri urusan mau mau ribet buat gua nggak pun tempat duit minjem masa apa kayak sono biarin kok jangan dilawan dia meleng dikit dompetnya periksa ini saya ajarin dompetnya periksa po udah periksa dompetnya ada duit cepean nggak berarti bohongin dia udah bohongin kita ambil tuh cepet belanjain habisin po 100 ribu beli lauk yang enak-enak. Sengah 12 kan dia mau kita makan tuh. Neng makan yang apa neng? Gua mau lapar banget neng. Lu masak apa neng? Warin pok yang semua kita beli. Yang belanja tadi selesai itu semua. Gua yang pokok lau. Alhamdulillah. Tadi ada rezeki yang gak disangka-sangka. Enak ini neng masakan tuh enak bang. Lagi ke haram enak aja bang. Dosa lah kakek mau makan bareng. Ini kan kadang-kadang aneh, kok orang laki mau duit gocap sengaja mah habis ya bu. Yang rokok, yang ngopi ya bu. Ini kan duit gocap situ semua, jajan bocap, belanja di dapur semuanya. Mau nyelengin di situ juga, kan kreditan di situ juga. Makanya istri yang soleha. Istri soleha begitu bang, gak punya duit, gak punya beras, jangan pernah minta sama laki. Tuh, hebat istri. Bu, kalau gak punya beras, gak punya duit, jangan minta sama laki. Mintanya sama Allah. Cuma ngomongnya di kuping laki. Laki-laki duduk toko aja sambil lewat, ya Allah masa kada beras ya Allah praktekin besok kok manjur nih Masya Allah kalau kita kompak bersatu kan enak bang. Islam tuh harus enak, Islam tuh agama yang harus kompak bersatu. Islam harus punya seperti Habib Rizik, Islam harus punya seperti Kiai Haji Said Agil, Islam harus punya seperti Kiai Roma Irama, Islam harus seperti Kiai punya Arifin Ilham, Islam harus punya seperti Yusuf Mansur, Islam harus punya seperti Habib Bahar. Semuanya kompak, masing-masing berjuang sesuai kemampuannya, kan enak bang. Kalau kita kambing ya kita kudu ngembe, kalau jadi ayam ya kuku ruyuk. Ini yang enak, indah. Semuanya kita berjuang. Saya ceramah begini nggak bisa. Saya ceramah kayak Habib Bahar nggak bisa. Saya ceramah kayak Habib Rizik keras, takbir, wow apa takbir, tenggorokan lecet, nggak bisa sama. Ukuran amplop, anu. Buat berobat aja masih kurang normal. Tenggorokan. Karena semuanya kita berjuang masing-masing sesuai kemampuan. Dan namanya berjuang harus punya senjata dong. Masing-masing kita punya senjata. Kudu punya pisau, golok, silet, gunting, kampak. Tergantung musuh yang kita hadapi. Usah musuh kita akar nangka, kampak maju. Kan cakep bang ya, ngepas. Usah musuh kita kumis ini, silet maju. Kan ngepas namanya bang. Ini kadang-kadang kita balik sekarang nih yang kejadian sekarang begitu. Yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis gak gerapi, bibir somplak. Siapa bicara apa udah gak jelas. Maksud kita kalau yang ngerti politik itu ngomongin politik hal bidangnya, yang hukum ngomongin hukumnya, soalnya yang ngerti hukum kan enak sekarang gitu. Ini kadang-kadang kita dipecah belah, NU dipecah belah, ya gak? Banser dipecah belah. Yang memprovokasi itu begitu banyak orang-orang yang gak senang dengan Islam. Makanya kalau kita bangga dengan Islamnya enak. Berhenti udah kita ribut masalah kurungnya, masalah khilafiyah berhenti. Itu gara-gara beda kunut, yang mana pakai kunut ini kagak berantem. pakai kunut boleh nggak usah baca kalau baca kunut surat subuh? Lah boleh, emang ada dalilnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaknutu hatta farokat dunia. Rasulullah baca kunut sampai meninggal dunia. Yang nggak pakai kunut nggak apa-apa, karena baca kunut bukan rukun dalam sholat. Yang nggak apa-apa, yang pakai kunut sah, yang nggak pakai kunut juga sah. Kan enak udah anteng, nggak usah ribut. Yang dikedepanin Islamnya, cari titik persamaan, jangan perbedaan, jangan bangga dengan alirannya doang. Ini kadang-kadang bangga dengan aliran doang, bang. Tuh yang jenggotnya 3 lembar aliran gua. Macam-macam ngalamin dia tuh aliran gua. Mau kagak mau nyampur meluk, jenggot tuh kagak ada. Jenggot tuh main, gua 3 lembar. Jadi bangga sama jenggot. Tuh yang jidatnya hitam 2 aliran gua tuh. Tuh yang lananya ngatung di atas betis aliran gua. Jadi bangga dengan yang begituan, cari dengan Islamnya bangganya, jangan begituan. Saya bilang kalau begitu, bang, lu boleh sholat pakai tanah ngatung nggak ngapa-ngapa. Duluan kong gua lu kemarin, kong gua lu pakai tanah ngatung dari dulu. Dipakai tanahnya tanah angkoin namanya, dipakai ke sawah doang. Caranya dibuat sholat orang dulu apik, luarnya pakai sarung lagi. Ketika batal wudhunya diangkat sarungnya, betisnya nggak kelihatan. Orang lu apik ibadahnya. Lah kalau sekarang pakai tanah ngatung buat kebanggaan, jalan-jalan pakai tanah ngatung, ke pasar pakai tanah ngatung, ke kantor pakai tanah ngatung. Lalu RT coba ke kantor nanti, camat lurah ke kantor pakai tanah ngatung, kaosnya kakinya tinggi hitam, lewat di depan bocah digantain lah, lurah culun. Emang cakep banget apa tanah ngatung? Jangan bangga yang begituannya. Jenggot yang sunnah dia dipiara yang lebat nih, kelihatan laki-lakian. Ini kan 3 lembar dipiara. Gak ada sunnahnya. Jenggot nih suruh rapihin, yang jebrik-jebrik gunting rapihin, bulu ketek cabut, jadi kerok. Ini ada aturannya, bang, semua. Makanya jangan bangga dengan yang begitu. Ini kadang-kadang nyalain mulu. Salah lu itu, yang bener gua. Apa itu tahlilan, apa itu rohan, ngirimin fatihah, gak bakal nyampe sama yang mati, sama yang hidup. Gak ada yang mati tuh, gak ada yang nyampe sama yang mati, kata dia. Saya pernah buat kejadian, ada mayat di atasku, ya masih dibalik. Saya baca Yasin diomelin sama anaknya. Bapaknya meninggal, masih di atas balai itu mayat. Saya baca Yasin, marah anaknya. Bapak, Ustadz tolong, gak usah baca Yasin, gak usah baca tahlil ya, yang sama udah meninggal. Percuma dibacain doa, gak bakal sampai doa yang hidup dengan yang mati. Waduh, ini orang ngajakin ribut saya. Saya balikin, ya udah kalau emang lu kata doa gua kagak nyampe, nih besok mayat gua kagak sembayangin. Jangan sembayangin udah, kok gak disolatin Pak Ustadz? Ngapain disolatin? Percuma dong. Dalam sholat jenazah kan ada doa, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afwanhu. Itu doa ampunan buat si mayit. Kalau kata lo kagak nyampe, percuma dong disolatin. Sekarang nih gue doain, gue sumpahin dah. Bapak lo yang udah mati mayat, masih dalam kubur, digedikin sama malaikat, masuk neraka, gue sumpahin. Eh cuma marah dia, bang, lah kok disumpahin begitu? Jangan begitu Pak Ustadz. Masa disumpahin masuk neraka, bapak saya udah mati? Ya jangan marah, bang, sumpah gue kagak gak nyampe, cerita gitu. Jadi kata doa gue kagak nyampe, disumpahin lu marah. Gitu aja akalnya, dalilnya, bang. Kita punya HP aja ada pulsanya, SMS nyampe. Itu HP bikin orang, apalagi Fatihah yang produknya Allah, lebih nyampe lagi dong. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat, apalagi Tri, ya jarang nyambung. Semujan begini sinyal hilang. Tri nyambung sama saya rasem jenggol baru nyambung. Masya Allah, nih aneh pak bu sekarang. Udah yang begitu jangan diperbedain, jangan diperbesarin. Kita kompak bersatu, NU dengan Muhammadiyah, benar, Banser dengan PP, semuanya ormas-ormas Islam harus bersatu, FPI harus bersatu. Kalau semuanya bersatu kompak, musuh Islam takut, benar. Iya, kalau kita kompak bersatu, kan enak. Kompak bersatu masing-masing semuanya punya lagu kebangsaan, punya lagu emas, lagu-lagu ormas buat apa namanya semangat kita. Enak kumpul, kompak bersatu. Tangan kanan sama tangan kiri beda, bang. Tapi akur dia gak pernah ribut. Yang kiri gatal, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Gak mungkin tangan kiri gatal, kanan ngomel, mampus tuh garuk sendiri. Tangan kanan gatal, kiri gak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatal, kompak main garuk-garukan. Terus saling tolong menolong kan enak begitu. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman tangan kanan, tanda tangan kanan, mau makan tangan kanan, terima duit tangan kanan. Yang kiri gak pernah iri. Yang kiri mah sadar dia. Atau yang kiri emang tugas gue bagian di belakang, gue bagian kobelisasi.